Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, lanjutkan pembahasan kitab رياض الصالحين باب tahrimu matli al-ghaniyyi bihaqqin talabahu sahibuhu. Bab haramnya matlu al-ghaniy, penundaan oleh seorang yang mampu hak orang yang meminta haknya. Jadi di sini terkait dengan tanggungan-tanggungan maliyah, harta semacam utang, apakah itu uang atau barang-barang yang kemudian telah jatuh tempo, maka bagi pemilik barang tersebut berhak untuk meminta. Sementara orang yang meminjam dan dia mampu, maka dia wajib mengembalikan sesuai waktu yang telah disepakati. Kalau mengembalikan sebelumnya, maka itu lebih bagus. Tapi kalau dia menunda sementara dia mampu mengembalikannya, maka ini yang disebut dengan matlu al-ghaniy. Matlu al-ghaniy, penundaan oleh orang yang mampu. Ini merupakan suatu perbuatan kezaliman darinya terhadap orang yang meminjami. Oleh karenanya disebutkan di sini bahwa hukumnya haram. Diharamkan dia menunda sementara dia mampu membayarkan atau memberikan. Bahkan kita akan lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyebut ini sebagai perbuatan kezaliman, dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan perbuatan ini menjadikan halal untuk dihukum oleh pihak yang berwenang karena perbuatannya tersebut. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat yang ke 58, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan kalian, an tu'addul amanat, agar kalian menunaikan amanat-amanat, ila ahliha, kepada para pemiliknya. Amanat ini bersifat umum, Termasuk pinjaman-pinjaman tersebut, ini juga merupakan suatu amanah. Seorang yang meminjam uang atau barang, maka uang dan barang tersebut selama dalam pegangan, selama dalam kekuasaan orang yang meminjam, maka itu amanah yang dia pikul, amanah yang dalam tanggung jawabnya, dan dia berkewajiban mengembalikan amanah tersebut, uang hasil pinjaman itu atau barang yang dipinjam itu, kepada yang punya pada waktu yang telah ditentukan. Innallaha ya'murukum atu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada para pemiliknya. Ya. Sehingga ini hukumnya wajib karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika dilanggar, tidak dilakukan, berarti yang melanggarnya telah melakukan sesuatu yang haram karena dia meninggalkan kewajiban. Dalam surat Al-Baqarah 283, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah. Apabila telah merasa aman, ba'dhum ba'dukum ba'dha, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Falyu'addi alladhi tumina amanatah, maka hendaknya yang diberi amanah yu'addi, menunaikan amanah tersebut. Ayat ini terkait dengan menggadaikan barang dalam proses pinjam meminjam. Ya, Allah Azza wa Jal menyebutkan, fa in amina ba'dukum ba'dha, kalau di antara kalian orang yang meminjam dan yang meminjami sudah saling percaya, sudah diketahui kejujuran masing-masing, tidak akan berbohong insyaallah, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan hendaknya nanti orang yang diberi amanah memberikan amanah itu kepada yang punya, yang utang memberikan utangnya kepada yang punya uang tersebut. Begitu pula seandainya ada barang gadaian, maka barang gadaian pun harus dikembalikan kepada yang punya. Semuanya merupakan amanah yang harus ditunaikan, diberikan kepada yang berhak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم إلى مليء فليتبع. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مطل الغني ظلم, مطل الغني ظلم, مطل kita artikan tadi penundaan. Al-Ghani, orang yang mampu. Zulmun merupakan suatu perbuatan kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum, apabila seseorang di antara kalian, utbi'a, An-Nawawi menyebutkan artinya uhila, dialihkan, dipindahkan, ala mali'in, pada orang yang mali. Mali itu orang yang mampu juga. Ya. Fal yatba'ahu, maka hendaknya dia mau mengikutinya. Ya, ini gambarannya bahwa di sini ada tiga pihak, ya. Anggap saya sebagai pihak yang meminjam, kemudian pihak kedua yang meminjami, ya. Kemudian di sana ada pihak ketiga. Nah, ketika pihak yang meminjam, ya, ditagih, kemudian dia merasa ketika itu tidak mampu, ya, cuma dia masih punya simpanan uang atau juga uang yang dia pinjamkan ke pihak yang ketiga, ya. Ke pihak yang ketiga. Jadi pihak yang ketiga ini kebetulan mali, dia orang yang punya, orang yang mampu. Maka saya mengatakan, kamu sekarang memang sudah menjadi hakmu meminta apa yang ku pinjam. Tapi subhanallah, pada saat ini saya sedang tidak punya. Nah, maka kamu bisa meminta dari fulan, dia punya tanggungan, dia pernah pinjam uang yang senilai dengan apa yang saya pinjam dari kamu, dan dia mampu, dia insyaallah sekarang punya untuk membayar. Nah, ini namanya utbi'a ahadukum ila mali, seseorang di antara kalian dipindahkan ke mali, pihak ketiga yang mampu itu. Ya. Nabi katakan kalau seseorang dipindahkan ke pihak yang ketiga, al-mali, yang memang mampu juga, falyatba'hu, maka hendaknya dia mau. Sehingga akhirnya langsung dari pihak yang meminjami saya kepada pihak yang pernah minjam saya, sehingga langsung ke fulan tadi. Tidak boleh pihak pertama yang meminjami saya misalnya mengatakan saya tidak mau, pokoknya urusan saya sama kamu saja. Nah, ini dalam bimbingan Rasulullah SAW tidak tepat. Nabi SAW memerintahkan orang yang dipindahkan untuk mau. Tentunya asal semuanya normal-normal saja, artinya bukan orang yang sulit-sulit dalam bab utang piutang. Semuanya orang-orang yang jujur, orang-orang yang wajar, orang-orang yang mau memaklumi dan mau memahami, ya, sesama mereka. Sehingga ketika diminta pun dan dia mampu, dia tidak keberatan sama sekali untuk memberikan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini disepakati Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini bahwa Nabi SAW mensifati orang yang menunda-nunda sementara dia mampu sebagai perbuatan kezaliman. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau memang seseorang itu punya kemampuan, jangan dia menunda-nunda, ya. Dia punya kemampuan, syukur-syukur sebelum jatuh tempo dia kembalikan. Kalaupun sudah jatuh tempo, maka dia mesti tahu diri sudah menjadi kewajibannya untuk mengembalikan, ya. Kalau tidak, berarti dia telah berbuat zalim. Di hadis yang lain Nabi katakan yuhillu irdahu wa 'uqubatah. Siapa yang menunda-nunda sementara dia mampu, maka ini menjadikan halal martabatnya direndahkan. Misalnya akhirnya kita ngomong ke orang-orang, hati-hati dari orang itu, orang itu tidak baik. Dia mestinya sudah membayar ke saya utang, dan dia mampu sebetulnya, ya, tapi dia tidak mau bayar juga. Nah, kita ngomong ke orang lain untuk hati-hati. Nah, dengan itu martabat dia turun di mata orang. Orang pun akan menandai dia sebagai orang yang sulit dalam transaksi utang piutang. Orang yang pelit, orang yang tidak mengetahui perasaan orang, tidak menjaga perasaan orang, ya, tidak memberikan bahkan hak-hak orang lain. Nah, ini halal kita menyebut seperti itu karena kesalahan dia. Nabi katakan yuhillu irdahu. Ini membuat halal kita mencoreng kehormatannya, kita merendahkan martabatnya dengan kita menerangkan tentang sifat buruknya itu supaya orang hati-hati. Wa uqubatah. Bahkan perbuatan ini juga menghalalkan untuk dihukum. Ya, misalnya sampai pada tingkatan sudah keterlaluan, tanggungannya banyak. Kita misalnya yang meminjami sangat membutuhkannya, akhirnya diproses hukum, ya, ke pemerintah. Sampai pada akhirnya pihak hakim memutuskan dia dipenjara. Boleh, ya, dia dihukum seperti itu boleh, karena perbuatan zalim itu. Nah, ini tentunya semuanya melalui proses. Tapi secara hukum dasarnya, maka halal untuk dihukum. Yuhillu irdahu wa uqubatah, karena perbuatan zalim tersebut. Ya. Dan bahkan terkadang juga boleh bagi pihak hakim yang punya wewenang untuk membayarkan utang dengan harta yang dia miliki. Misalnya sudah dia punya ini itu, ya, ini diputuskan untuk dijual untuk melunasi utang. Ya, dia ketika itu tidak bisa berbuat apa-apa, dipaksa untuk menjual barangnya sebagai pelunasan atas utang-utang yang menjadi tanggungannya. Nah, terkadang sampai tingkatan seperti itu dibolehkan karena untuk menghilangkan kezaliman yang dia lakukan terhadap pihak lain. Ya. Adapun orang yang tidak mampu, kemudian sudah jatuh tempo, tidak mampu tetap untuk membayarnya, maka ya kita pun sebagai orang yang menghutangi misalnya harus pengertian, harus memaklumi, jangan memaksa seseorang yang betul-betul dia tidak mampu. Makanya Allah Azza wa Jal menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya kesusahan, maka tunggulah sampai dia dapat kemudahan. Ya, tunggulah sampai dia dapat kemudahan. Ketika dapat kemudahan, maka segera dibayarkan. Nah, semuanya harus dibangun di atas apa? Kejujuran dan niat baik. Ya, bukan orang-orang yang niat buruk memang sengaja menunda-nunda. Ya, sebetulnya mampu tapi ngomongnya tidak mampu. Niat untuk apa? Berbuat jahat kepada pihak lain. Nah, ini jelas di luar pembicaraan kita. Kalau ini mungkin ya ini punya perlakuan khusus. Tapi orang yang memang jujur dan berniat baik, kalau memang dia belum mampu, Allah katakan fa nadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu.